بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى ابن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحار. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وقيع حاء وقال حدثنيه أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تساحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية. وقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا همام حاء وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم ابن نوح قال حدثنا عمر ابن عامر كلاهما أن قتادة بهذا الإسناد. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وقال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب حاء وقال حدثني زهر بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي هازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. وقال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita masuk kepada bab yang baru, babun fadlus suhur wa ta'kidu istihbabihi wa istihbabu ta'khirihi wa ta'jilil fitr. Keutamaan suhur. Suhur yaitu makan sahur. Kalau sahur itu makanan yang dimakan di waktu sahur. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, ada beberapa yang sama seperti wudu dengan wudu, tahur dengan tuhur. Wa ta'kidu istihbabihi, penekanan anjuran untuk suhur itu. Wa istihbabu ta'khirihi, dan anjuran untuk mengakhirkan sahur. Wa ta'jili al-fitr, dan menyegerakan berbuka. Hadis yang pertama dengan sanadnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam melakukan sahur, makan sahur itu, di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Imam Nawawi dia mengatakan, ruwiya bi fathis sin minas sahur wa dhammiha, diriwayatkan juga ada dengan fathah sin dan dengan dhammah, yakni tasahuru fa inna fis sahur. Di fis sahur berarti bersahurlah, sesungguhnya di makanan sahur itu ada berkah. Kalau dhammah, bersahurlah sesungguhnya di dalam melakukan makan sahur terdapat berkah. Wa sabaqa qariban bayanuhuma, penjelasannya sudah berlalu. Wa fihi, di dalam hadis ini al-hathu 'ala as-suhur atau al-hathu 'ala as-suhur, anjuran, ya faedah dalam hadis ini anjuran untuk makan sahur. Wa ajma'al ulama'u 'ala istihbabihi wa annahu laysa biwajib, bahwasanya ulama telah sepakat akan anjuran makan sahur, dan bahwasanya makan sahur itu tidaklah wajib. Wa ammal barakatu allati fihi, adapun keberkahan yang ada di dalamnya, fadhahiratun, maka sangat jelas. Di dalam makan sahur terdapat keberkahan dan itu sangat jelas. Karena li'annahu yuqawwi 'ala siyami wa yunashshitu lah, karena makan sahur itu akan memberikan kekuatan untuk berpuasa dan memberikan semangat untuk puasa. Jadi tidak menjadi loyo, tidak menjadi lemah. Wa tahsulu bisababihi ar-raghbatu fi izdiyadi min as-siyam li khiffati al-mashaqqati fihi 'ala al-mutasahhir. Disebabkan makan sahur ini muncullah keinginan atau kesukaan untuk menambah berpuasa. Kenapa? Karena ringannya beban di dalam berpuasa terhadap orang yang makan sahur. Jadi orang yang makan sahur dia merasa puasanya ringan. Kalau begitu saya besok puasalah. besok saya puasa, ah kita. Berbeda dengan orang yang tidak makan sahur, boleh jadi semangatnya berkurang pada siang Ramadan, sehingga merasa beban. Karena merasa beban, ya sudah, hari ini aja lah puasa, besok enggak. Fahadha huwa as-sawabul mu'tamad fi ma'na. Inilah yang benar yang menjadi acuan di dalam maknanya. Ya, bahwa hikmahnya dia memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi orang yang berpuasa. Sehingga dengan demikian muncul keinginannya untuk berpuasa lebih. Wa qila, ada mengatakan li'annahu yatadammanu istiqadu wadzikru wadduau fi dhalikal waqt syarif. Ada lagi mengatakan, atau boleh jadi tambahan dari keberkahan itu, karena di sahur itu terkandung di dalamnya bangun tidur. Kalau kita tidak sahur mungkin masih tidur, tapi karena bangun untuk sahur kita sudah bangun. Wadzikir, berzikir, waddu'a, berdoa di waktu yang mulia itu. Waktu tanzilur rahmatu wa qabulid du'ai wal istighfar. Ini ditakwil nih. Ya. Pada hakikatnya, pada sebenarnya dalam hadis Nabi, itu adalah waktu turunnya Ar-Rabb, yanzilur Rabb azza wa jalla ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dan sahur bagian dari malam sepertiga malam terakhir. Maka doa kita dikabulkan. Siapa yang berdoa kepada aku, akan aku penuhi. Siapa yang minta ampun, akan aku ampuni. Warubbama tawadda'a sahibuhu wa salla. Boleh jadi yang bangun itu, yang sahur itu, dia berwudu kemudian dia salat. Aw adama al-istiqadhu lidh-dhikri wad-du'a'i was-salah aw iltahabbu aw at-ta'ahhabu laha hatta yatla' al-fajr. Atau dia tetap bangun untuk berzikir, untuk berdoa, untuk salat, atau ta'ahubi laha, untuk persiapan untuk salat sampai terbit fajar. Jadi banyak keberkahan di dalamnya. Untuk puasa itu sendiri terdapat keberkahannya. Ya. Dan untuk orang yang melakukannya banyak hal yang bisa dia lakukan dan banyak yang bisa dia ambil. Hadis yang kedua dari Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahli alkitab adalah makan sahur. Imam Nawawi dia mengatakan ma'nahu al-fariqu wal mumayyizu baina siyamina wa siyamihim as-suhur. Yaitu pembeda yang menjadikan ciri khas antara puasa kita dengan puasa mereka adalah makan sahur. Fa innahum la yatasahharun wa nahnu yustahabbu lana as-suhur. Sesungguhnya mereka itu tidak bersahur dan kita dianjurkan bagi kita untuk sahur. Aklatus sahar hiya as-suhur bi fathhi hamzah hakadha dhabatnahu wa kadha dhabathu al-jumhur dengan difatahkan hamzah yakni aklatus sahar ay suhur. Wahuwa masyhur fi riwayat biladina, itu adalah riwayat yang masyhur di negeri kita. Wa hiya ibaratan 'anil marrah al-wahidah min al-akl. Huwa ibaratun 'al-marrah al-wahidah 'anil akl. Itu ungkapkan sekali makan. Ya. Kal ghadwa wal ashwa fa in kathura al ma'kul fiha, walaupun yang dimakan pada waktu itu banyak tapi dia ungkapkan ini sekali makan. Wa ammal uklah bid dhammah, yaitu dengan dhammah hamzahnya uklah hiya luqmah, dia adalah potongan makanan itu sendiri, suap, sesuap nasi itu, nasi yang kalau kita bawa nasi, kalau roti potongan roti itu, kalau korma ya korma yang diambil itu luqmah ya. Jadi kalau uklah berarti yang makanannya itu sendiri, kalau dibawa ke sahur itu sahur dengan sin, dengan fathah sin. Kalau aklatus sahur, aklatus sahar, maka di dalam sahurnya adalah suhur dengan dhammah sinnya. Wadda'a al-qadhi'at anna riwayah fihi bidhamm. Qadhi'at mengatakan riwayat di situ adalah ukul yakni bidhamma. Wal'alhu arada riwayat ahli biladihim fiha bidhamm. Boleh jadi dia menyebutkan riwayat negerinya, yaitu yang mengatakan mereka meriwayatkannya dengan dhamma. Was-sawabul fath, yang benar itu adalah dengan fathah hamzahnya, li'annahu al-maqsudu min huna, fa'in li'annahu al-maqsudu huna, karena itulah yang maksud di sini, yaitu perbuatan makan itu sendiri. Baik, hadis berikutnya, hadis Zaid bin Thabit qal tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah, kemudian kami berdiri untuk salat. Qultu kam kana qadru ma bainahuma, qala 50 ayah. Lalu aku menanyakan berapa ukuran antara sahur dengan salat. Qala 50 ayah. Dia mengatakan 50 ayat. Imam Nawawi ini mengatakan makna bainahuma qadra qira'ati 50 ayah. Ini antara sahur dengan salat ukurannya seukuran bacaan 50 ayat. أو أن يقرأ خمسين atau dia membaca khamsin. Wa fi al-hath 'ala ta'khir as-suhur, ta'khir as-suhur ila qubail fajr. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa anjuran untuk mengakhirkan sahur beberapa saat sebelum terbitnya fajar. Qubail itu adalah tasghir dari qabl. Walau qabl sebelum boleh jadi berjarak. Qubail yaitu jaraknya sangat pendek sekali sebelum fajar. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa antara sahur dengan sholat itu sangat pendek sekali. Berarti juga ya 50 ayat berarti yang dimaksud dengan qumna ila shalah yaitu iqamat. Ya. Maka antara makan dengan terbitnya fajar sangat pendek. Bukan yang sebagian orang memahami ini dalil imsak. Ya. Dalil imsak. Kenapa dalil imsak? Ah ini sahurnya 50 ayat dari azan. Ya, tidak. Kalaupun misalkan ada berjarak, tapi kan tidak disebutkan bahwasanya dia sudah mulai menahan. Boleh jadi perbuatan mulai dia makan sahurnya pada saat itu. Ya. Atau dia menyelesaikan sahurnya setelah waktu itu. Tapi tidak ada yang menunjukkan bahwa dia sudah mulai menahan untuk tidak makan apa-apa dari waktu itu. Apalagi disokong oleh Al-Quran. Kulu wa syurubu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Kemudian hadis yang lain yang menyokong bahwa siapa mendengar azan bejana masih di tangannya, janganlah dia meletakkan bejana itu sampai dia menyelesaikan kebutuhan dari itu. Hadis berikutnya dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalul fitra. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan. Ma 'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini apa maksudnya? Apakah sebelum masuk waktu maghrib dia sudah berbuka? Tidak. Imam Nawawi mengatakan fihi al-hathu ala ta'jilihi ba'da tahaqquqi ghurub syams. Di dalamnya terdapat anjuran untuk menyegerakan berbuka setelah memastikan tenggelamnya matahari. Jadi matahari itu kursnya, lingkarannya sudah terbenam di ufuk barat, sudah segera berbuka. Tidak, nanti tunggulah dulu, tunggulah sebentar lagi sampai terbit bintang. Jangan. Orang Yahudi baru mereka berbuka kalau seandainya sudah mulai ya, dan tasyruju nujum. Bintang-bintang sudah mulai bertebaran. Orang Syiah baru dia berbuka seperti itu juga. Ya. Ada ritualnya Syiah banyak yang menyerupai Yahudi. Sehingga ulama mengarang ada dua jilid buku, Badzul Majhud fi musyabahat ar-rafidah ma'al yahud. Ya. بذل المجهود في مشابهة الرافضة واليهود. قالوا دي أصلها كده الجدول. ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما, senantiasa urusan umat ini teratur. Wahum bi khairin madamu muhafidina ala hadhi sunnah, dan mereka selalu dalam keadaan baik, mereka dalam keadaan baik selama mereka menjaga sunnah ini. وَإِذَا أَخَرُوهُ, apabila mereka telah mengakhirkan berbuka sebagaimana kita sebutkan tadi, sampai bintang-bintang sudah mulai bertebaran, kana dhalika alamatan ala fasadin yaqauna fihi, maka itu adalah tanda rusak yang terjadi di mereka. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, atau dari Abi Atiyah, qala dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah. Abi Atiyah, dia mengatakan, aku dan Masruq mendatangi Aisyah. Faqulna ya ummal mu'minin, rajulani min ashabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai ibu kaum mu'minin, dua orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahaduhuma yu'ajjul al-iftar wa yu'ajjul al-salah, والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. Yang pertama dia menyegerakan berbuka, segera berbuka tadi apa maknanya? Ya, menyegerakan berbuka setelah memastikan tenggelamnya matahari. Dan dia juga menyegerakan sholat. Yang satu lagi dia akhirkan berbuka dan dia akhirkan sholat. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, siapa di antara mereka itu yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan salat? Qala qulna Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud. Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Qalat, lalu Aisyah mengatakan, kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Zada Abu Quraib wal akhar Abu Musa. Abu Quraib mengatakan, yang satu lagi itu adalah Abu Musa. Hadis yang terakhir masih cerita yang sebelumnya. Dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqala laha Masruq. Aku dan Masruq mendatangi Aisyah, lalu Masruq mengatakan kepada Aisyah, rajulani min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilahuma la ya'lu 'anil khair. Dua orang dari sahabat Nabi, kedua-duanya la ya'lu, ay la yaqsuru anhu. Kedua-duanya tidak pernah melalaikan kebaikan. La ya'lu 'anil khair, selalu dia melakukan kebaikan. أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. Yang satu menyegerakan maghrib dan berbuka, yang lain mengakhirkan maghrib dan mengakhirkan berbuka. Faqalat man yu'ajjilul maghrib wal iftar, siapa yang menyegerakan maghrib dan berbuka? Qala Abdullah, yaitu Abdullah. Faqalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'. Ketika dijawab bahwasanya itu adalah Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, lalu Aisyah dia mengatakan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa Surah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita pada pagi ini ya, yang pertama adalah keutamaan suhur. Bahwa di dalam suhur itu terdapat keberkahan. Keberkahannya di antaranya adalah memberikan kekuatan bagi orang yang berpuasa dan menyemangatkannya sehingga bersemangatlah, ya, muncullah keinginan untuk banyak berpuasa. Di antaranya juga adalah memberikan kesempatan kebaikan yang banyak. Ya. Di antaranya adalah mendapatkan pahala. Kenapa? Mengerjakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi, kita mendapatkan pahala. Kemudian bangun pada waktu yang bangun, kemudian berzikir, berdoa pada waktu yang terbaik. Allah menyifati orang mukmin, wabil ashari hum yastaghfiru. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Ini yani waktu sebelum terbitnya fajar, itu nama waktu sahar. Kemudian makan sahur itu pembeda antara puasa orang mukmin dengan ahli kitab. Hukumnya sunat. Ya, kalau seandainya ada orang yang ingin berpuasa tapi tidak bersahur, jangan pula mengatakan batal. Mau besok saya enggak puasa. Kenapa? Apa dia? Oh, hari ini saya tidak puasa. Kenapa? Supaya berbeda puasa saya dengan puasa ahli kitab. Enggak. Ya, ini salah konsep terkadang kita. Ada orang semakin halus bid'ahnya semakin berbahaya. Kalau semakin berbahaya semakin kita memusuhi. Wah, ini susah salah. Semakin sedikit kadar bid'ahnya berarti semakin dekat dia dengan kita. Berarti semakin kita sayangi. Kenapa tidak menilai seperti itu? Nah, jadi memang kalau bisa kita sahur, kita sahur. Sehingga berbedalah ibadah kita dengan ibadahnya orang ahli kitab. Kemudian sahur kita ukurannya antara sahur dengan sholat adalah 50 ayat, dan ini menunjukkan akan sahur itu dilakukan berdekatan dengan terbitnya fajar. Artinya kalau kita lihat, jangan sahurnya jam 2, apalagi sebelum tidur sahurnya, itu bukan tidur, bukan sahur namanya, tapi itu namanya makan tengah malam atau makan sebelum tidur. Kalau kita bawa ya, ini dia mau safar luar kota, ini satu hari sebelum berangkat dia sudah isi bensinnya. Kalau ini mau keluar dari kota baru dia isi bensinnya. Nah, kira-kira kekuatannya mana yang lebih kuat? Ya, mana persiapannya lebih ya, sempurna? Nah, begitu juga orang sejak malam dia bermakan. Ya, apa yang dimakannya sudah diproses. Nah, sehingga boleh jadi kekuatannya melemah ketika okay, subuh masih kuat, pagi masih kuat, tapi siang sudah mulai agak melemah. Tapi kalau seandainya kekuatan itu diambil sebelum masuknya waktu fajar, maka kekuatan itu akan tetap ada sampai maghrib. Kemudian anjuran untuk berbuka lebih awal, maksudnya setelah dipastikan masuknya waktu ya, kemudian diakhirkan sahur. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Kita coba melihat beberapa pertanyaan. Bolehkah menjual pusako tinggi seperti sawah? Karena dulu orang tua saya menggadaikannya, dan setelah saya tahu menggadaikan itu riba, saya ingin menjualnya, tapi ada kakak saya yang tidak setuju. Bagaimana solusinya, Bu ya? Masalah pusako tinggi, kita perlu lihat status dari pusako tinggi itu. Apakah dia berupa pinjaman atau hak pakai yang tidak dimiliki, atau dia adalah barang yang dimiliki? Kalau dia adalah hak pakai dan kepemilikannya adalah kolektif, maka gak boleh dijual sampai semuanya setuju. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah dimiliki, atau misalkan ada caranya di proses adat bahwa dia bisa dari pusako tinggi bisa dijadikan pusako rendah, ya, kemudian bisa dimiliki, maka kalau sudah bisa dimiliki, bisa kita jual. Ya. Tapi kalau seandainya pusako tinggi itu adalah wakaf, wakaf keluarga yang diberikan oleh nenek-nenek kita dulu untuk cucu-cucunya, maka itu tidak boleh dibagi, tidak boleh diwarisi, dan tidak boleh dijual karena dia berupa wakaf. Tapi kenyataannya di dalam realita perlakuan keseharian, dia dibagi bagi perparui, ya, diwarisi, maka berarti dia tidak wakaf. Wallahu a'lam. Maka kita lihat mana yang lebih utama, mempertahankan harta pusako tinggi dengan mempertahankan penggadaian yang plus tentu di situ riba terus, atau kita melepaskan diri dari riba penggadaian, ya, maka caranya menembusnya atau menjualnya. Wallahu a'lam. Bolehkah sholat qabliyah subuh di rumah dan dikerjakan pada saat dikumandangkan azan? Karena rumah saya dekat dengan masjid, saya sholat qabliyah subuh di rumah pada saat azan agar saya dapat sholat secara tartil dan enggak terburu-buru. Berhubung di masjid tempat saya jeda antara azan dan qamat itu cepat, jadi kalau qabliyahnya di masjid terburu-buru dan tidak khusyuk. Pertama perlu kita ketahui keutamaan menjawab azan. Tidak mungkin bisa kita menjawab azan pada saat kita dalam sholat. Maka kita jawab dulu azan, sudah selesai, kemudian kita sholat sunat. Sholat sunatnya ringankan, jangan terlalu lama dan jangan terlalu panjang. Aisyah memberikan gambaran terhadap sholat sunatnya Rasulullah sebelum subuh itu cepat, ringan. Malah dia mengatakan seakan-akan dia hanya membaca Al-Fatihah aja. Ya. Nah, jadi tidak perlu berlama-lama. Bacaan kita juga jangan terlalu juga bacaan tertil. Enggak. Segerakan. Ya, kita sesuaikan kondisinya. Wallahu a'lam. Ellen dari Palembang. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, bagaimana hukum sholat Jumat bagi perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, wahai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu pada hari Jumat apabila idza nudiya lis-salati ila yaumi jum'ah fas'au ila dzikrillah. Nah, berarti bukan laki-laki atau perempuan, berarti orang yang beriman. Terus bisakah perempuan sholat Jumat sendirian di rumah dan pengganti khutbahnya dengan membaca Al-Quran? Tolong jelaskan Ustaz, terima kasih sebelumnya. Wanita tidak termasuk yang diwajibkan sholat Jumat. Ya, tidak termasuk yang diwajibkan sholat Jumat. Tapi kalau seandainya dia hadir sholat Jumat, sudah cukup. Tidak perlu lagi dia mengerjakan sholat zuhur. Sholat Jumat pertama harus di masjid, yang kedua harus dengan khutbah Jumat. Ya, tidak ada wanita yang khutbah, karena itu sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki. Maka perempuan tidak bisa mengerjakan sholat Jumat sendirian di rumahnya. Maka perempuan yang tidak menghadiri, ya, maka dia cukup dengan sholat zuhur. Kita lihat ketika kita pergi umrah, bahwa kaum wanita banyak menghadiri sholat Jumat dan tidak dilarang. Sholatnya sah, tapi tidak wajib. Kalau tempat kita, hal itu tidak biasa. Ya, tidak biasa. Kecuali tempat beberapa masjid yang besar, yang ada fasilitas untuk perempuan. Ya. Baik. Mohon izin, saat apa maksud Allah Ta'ala turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam terakhir? Iya, hadis Nabi SAW mengatakan, hadisnya sahih, Allah turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Ya, dia turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa yang berdoa kepada-Ku akan Aku penuhi, siapa yang meminta saya minta ampun, saya akan ampuni. Jadi bagaimana turunnya, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi yang sangat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, maka kita imani. Ana bekerja sama dengan PT dalam peternakan ayam pedaging. Bibit pakan dan obat-obatan dimodali oleh PT, sementara biaya pemeliharaan ayam ditanggung oleh Ana. Untuk pemasaran dan pembagian hasil dikelola oleh PT, dan pembagian hasil dihitung dari beberapa tunase yang didapatkan dikali dengan harga pasar, kemudian dikurangi dengan harga bibit, pakan, obat-obatan dan dari yang dari PT. Kasus yang terjadi anak alami musibah ternak, anak mendapatkan wabah lebih dari 2/3 ternak ayam anak mati. Kalau dihitung-hitung, anak mengalami kerugian dan berhutang ke PT. Sementara kerugian anak, sebagian peternak yang menanggung bolehkah anda menjual ternaknya 50% dari yang hidup secara diam-diam tanpa sepengetahuan PT? Ingat, anda harus mengeluarkan biaya pekerja yang merawat ternak, biaya listrik dan air, dan sisa yang dari 15 anda serahkan ke PT. Gak boleh. Kalau kita sudah sepakat kita memberikannya kepadanya, dan itu adalah bagian dari kerjasama kita, ya, maka kita tidak boleh. Ya, tidak boleh kita untuk menjual diam-diam, kemudian ya kita untuk menutup kekurangan kita, kita tidak boleh. Kalau seandainya hal itu merugi, ya sudah, jangan kita kerjasama dengan PT lagi, biar sendiri dan jalankan sendiri. Wallahu a'lam. Sebagai seorang muslim, apa yang harus dilakukan ketika qadarullah ayah saya yang sudah diketahui kebenarannya memiliki istri kedua dan sudah berjalan sekian tahun lamanya? Kejadian ini sebelumnya tidak diketahui oleh saya, ibu maupun adik. Mohon nasihatnya. Sudah berhati lapang, alhamdulillah ayah sudah membuka keluarga satu lagi. Seperti orang punya toko, udah dua tokonya. Keluarga kita semakin besar. Keluarga yang di sana itu adalah saudara kita, saudara sama-sama satu ayah kita. Ya sudah, ibu yang bukan belum tahu, ya kita sabarkan ibu supaya dia bisa menerima hal itu. Itu sudah takdir itu. Enggak bisa dikatakan takdir yang dibuat-buat. Enggak, itu memang takdir. Sebelum kita dilahirkan pun itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita sudah tahu, ya sudah, alhamdulillah ketemu dengan ayah, selamatkan kepada ayah, selamat ayah gitu ya. Saya sudah tahu. Ya, kenalkan kami dengan keluarga kami yang di sana. Sudah. Ya. Jadi itu merupakan kebaikan yang sudah dibuat oleh orang tua kita. Ya, jangan kita memusuhi, khawatir nanti kita memusuhi apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum.